Doa sebelum makan dan minum. Bismillah dengan nama Allah, hadis riwayat Muslim. Doa setelah makan dan minum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairi makfi wala muwaddai wala mustaghna an rabbana. Segala puji bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah padanya. Dia tidak membutuhkan pemberian makanan dari makhluknya, karena dia yang memberi makanan dan dia tidak membutuhkan makanan, ya Rabb kami. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi.